بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كمسلمين رحمني ورحمكم الله، قوله وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، dan aku diberi dua perbendaharaan yang merah dan yang putih. Qala al-Qurtubi, berkata al-Qurtubi rahimahullah, ya'ni annaha kanzu Kisra wa huwa malikul furs, wa kanzu Qaisar wa huwa malikul rum, wa qusurahuma wa biladahuma. Kata Qurtubi, yang dimaksud perbendaharaan harta yang merah dan yang putih adalah perbendaharaan dari Kisra. Kisra adalah julukan Raja Persia. Raja-raja Persia dijuluki Kisra. Sedangkan Raja-raja Romawi dijuluki Kaisar, atau sering kita dengar Kaisar. Kaisar Romawi, Kisra Persia, Fir'aun Mesir, apalagi enam. Masing-masing negara atau masing-masing negeri rajanya memiliki julukan-julukan khusus. Qala yani kanzu Kisra wa kanzu Kaisar, perbendaharaan Raja Kisra, yaitu Raja Persia, dan perbendaharaan Raja Kaisar atau Raja Kaisar, yaitu penguasa Romawi. Wa qusurahuma, dan istana-istananya. Wa biladahuma, dan negeri-negerinya. Itu perbendaharaan yang putih dan yang merah. Wa qad qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dan Nabi pernah bersabda, walladzi nafsi biyadihi latunfiqanna kunuzahuma fi sabilillah. Nabi pernah berkata, sungguh kalian pasti akan menggunakan harta-harta mereka, perbendaharaan mereka, fi sabilillah. Ini optimis. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam keadaan masih di Mekah terusir ke Madinah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi sudah bicara Romawi dan Persia bahwa Romawi dan Persia akan dikuasai oleh kaum muslimin, dan niscaya kalian nanti akan menggunakan perbendaharaan-perbendaharaan mereka fi sabilillah, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dan juga Muslim. Wa abbara bil ahmari an kanzi qaisar, yang diungkapkan dengan kalimat merah itu adalah harta atau perbendaharaan hartanya Kaisar Romawi. Li'anna al-ghalib indahum kana ad-dhahab, karena kebanyakan perbendaharaan hartanya Kaisar adalah emas. Wa bil abyad, sedangkan ungkapan putih an kanzi Kisra, itu adalah ungkapan harta perbendaharaannya Raja Kisra. Karena yang terbanyak dari perbendaharaan harta Kisra adalah jauhar wal fiddah, perak dan permata, sehingga banyaknya berkilau dan putih. Wa wujida dhalika fi khilafati Umar, dan terbukti berita Rasulullah ini benar di zaman kekuasaan khilafah Umar. Fa innahu siqa ilaihi taju Kisra, sesungguhnya benar-benar saat itu dikirimkan perbendaharaan dan termasuk di dalamnya adalah mahkota Raja Kisra, mahkota Raja Persia. Wa hilyatuhu, dan harta bendanya. Wa makana fi buyuti amwalih, dan semua yang ada di baitul malnya mereka. Wa jami'u ma hawathu mamlakatuhu 'ala sa'atiha wa 'azamatiha, dan semua yang terkumpul dari harta benda di kerajaannya. Padahal demikian banyaknya, demikian luasnya, demikian besarnya nilai harta tersebut, semuanya dikirim untuk kaum muslimin dan digunakan fi sabilillah. Wa kadzalika fa'ala Allah bi Qaisar, demikianlah Allah perlakukan raja-raja Kaisar. Wal abyad wal ahmar mansuban 'ala al badal, sedangkan lafaz abyad dan lafaz ahmar kedua-duanya mansub secara i'rabnya, kedudukannya. Wa 'alamatu i'rab wa 'alamatu nasbihi fathah abyada wa ahmara, karena dia sebagai badal. Dia sebagai badal. Diberikan kepadaku perbendaharaan harta. Ini maf'ulnya. Dan dia mansubun. Kemudian al-ahmara wal-abyada, yang merah dan yang putih itu badal. Barakallahu fikum. Qultu, wa inni sa'altu rabbi li ummati, ucapan Nabi alaihi salatu wassalam berikutnya, dan aku meminta pada Rabbku, an la yuhlikaha bisinatin bi'ammah, agar jangan umatku dibinasakan dengan sinah. Kadza thabata fi aslil al-munsif, demikianlah di dalam tulisan aslinya dengan kalimat seperti itu, bisinatin bi'ammah. Bi'ammah dengan ba, itu riwayat yang demikian. Dan riwayat yang sahih disebutkan dalam Sahih Muslim, di sebagian riwayat tidak disebutkan kalimat bi'ammah, hanya bisinah. Yang tentunya sinah adalah paceklik atau panas kemarau yang panjang yang membinasakan seluruh manusia dan binatang ternak. Di sinatun bi'amma. Qala al-Qurtubi wa ka'annaha za'idah, kata Qurtubi, sepertinya kalimat itu adalah tambahan riwayat. Lianna amatu sifatus sinah, karena biasanya sifat dari sinah adalah merata. Disebut dengan ammah ataupun tidak disebut dengan ammah, maknanya sama, bahwa dia memang merata. Itu makna sinah. Wa ma hiya sinah? Al-jadbu, kekeringan. Alladhi yakunu bihil halakul am, yang menyebabkan terjadinya kebinasaan secara merata. Wa yusammal al-jadbu wal-qahd, kadang-kadang disebut al-jadb, kadang-kadang disebut al-qahd. Itu sinah. Wa yujma ala sinin, dan jamaknya dari sinah adalah sinin. Masih ingat ketika disebutkan sinin ka sinini Yusuf? Sinin adalah waktu-waktu, tahun-tahun paceklik yang panjang. Dinisbatkan kepada Yusuf artinya kejadian seketika Nabi Yusuf bermimpi akan terjadi 7 tahun kekeringan. Setelah 7 tahun subur. Sehingga dikatakan sinini Yusuf. Atau dalam ayat Al-Quran, dalam surat Al-A'raf, walaqad akhadna ala fir'auna bisinina, dan kami memberikan azab kepada Fir'aun dengan sinin. Ini juga paceklik. Ay al-jadab al-mutawali, maknanya paceklik, kekeringan, kemarau panjang yang membinasakan mereka, mutawali, terus bertahun-tahun, bukan hanya berbulan-bulan, bukan hanya setengah bulan atau 1 tahun, tetapi bertahun-tahun. Qauluhu, kemudian ucapannya dalam hadis, wa an la yusallut alaihim aduan min siwa anfusihim, jangan jadikan ada musuh yang menguasai mereka selain dari kalangan mereka sendiri. Ai min ghairihim minal kuffar, artinya jangan sampai kaum muslimin dikuasai oleh orang-orang kafir. Maka yang terjadi, kaum muslimin biasanya hancur karena kaum musliminnya sendiri. Mereka saling berperang. Ihlak ba'dihim ba'da, mereka saling membinasakan. Wasabba ba'duhum ba'da, dan saling menahan dan menawan tawanan-tawanan sebagian terhadap sebagian yang lain. Kama huwa mabsutun fit tarikh, sebagaimana kita lihat apa yang terjadi dalam sejarah, fima qablu, pada apa yang terdahulu, sampai zaman kita, wa ila zamanina, sampai zaman kita, dari mulai khulafa ar-rasyidin, bersambung dengan Bani Umayyah, bersambung dengan Bani Abbasiyah. Apa setelah itu? Setelah itu dua iliyat adalah kerajaan-kerajaan kecil yang mereka saling berperang, pecah. Sampai kemudian salah satunya adalah Utsmaniyah, itu pun tidak merata seperti dulu. Sebagian memiliki penguasa sendiri, sebagian memiliki penguasa sendiri, sebagian memiliki penguasa sendiri. Itu dua iliyat. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Ini yang terjadi sesuai dengan berita dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa umat ini enggak akan dikalahkan oleh orang kafir. Tapi biasanya yang terjadi adalah sungguh seperti yang kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, adalah kaum muslimin melawan kaum muslimin. Mengapa Suriah hancur? Karena perang sesama mereka. Kenapa Yaman porak-poranda? Karena perang sesama mereka. Bukan dikalahkan oleh Amerika atau Rusia. Tidak. Na'udzubillah min hadza. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kehancuran yang demikian. Qala nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah. Kita meminta keselamatan dan afiyah. Fa yastabihu baydatuhum. Qala al-Jauhari, baydah adalah kulli syai'in hawzatuhu wa baydatul qawmi sahatuhum. Baydah adalah sesuatu yang dikelilingi dengan sesuatu yang lain. Bidah adalah satu, kalau satu kaum dikatakan bidatuhum adalah intinya, itu bidah. Wa ala hadza fayakunu ma'na al-hadis. Dengan ini maka makna hadisnya berarti innallaha ta'ala la yusallitul adu ala kafatil muslimin hatta yastabiha jami'a ma hazahu min al-bilad wal ard. Maknanya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan orang-orang kafir, musuh-musuh agama ini bisa mengalahkan kaum muslimin secara keseluruhan, enggak akan bisa. Hingga mereka sendiri sesama kaum muslimin yang kemudian menghalalkan negeri mereka sendiri. Walau ijtama alaihim man bi aqtaril ard, walaupun berkumpul seluruh manusia di seluruh penjuru dunia. Wa huwa jawanibuha, yaitu sisi-sisi dunia seluruhnya bersatu padu untuk mengalahkan muslimin, tidak akan bisa. Wa qila bidatuhum mu'azzamuhum wa jama'atuhum. Makna lain dari bidah adalah kebanyakan mereka, mu'azzamuhum, akan binasa karena sesama mereka sendiri. Wa in qallu, walaupun sedikit, kalau mayoritasnya disebut bidah. Hatta yakuna ba'dhum yuhliku ba'dhan wa yusabbi ba'dhum ba'dha, hingga sebagian muslimin membinasakan sebagian yang lain atau menawan sebagian yang lain. Makna kalimat ini adh-dhahir anna hatta 'atifatan. Bahwa kalimat hatta di sini sebagai 'atifah. Seperti waw, artinya seperti dan mereka, begitu. Hingga mereka, makna hingga adalah dan mereka pun membinasakan sebagian terhadap sebagian yang lain dan menawan sebagian terhadap sebagian yang lain. Wa qad yusallit ba'dhum 'ala ba'd. Ai anna amra al-ummah yantahi ila an yakuna ba'dhum yuhliku ba'dha. Artinya umat ini akan terjadi pada mereka kehancuran karena sesama mereka sendiri. Wa huwa al-waqi'. Itu yang terjadi. Wadhalika likathrati ikhtilafihim wa tafarruqihim. Ini karena banyaknya perselisihan kaum muslimin, karena banyaknya pertikaian kaum muslimin, karena banyaknya perpecahan di tengah kaum muslimin. Dan di antara sebab terjadinya perpecahan adalah kesesatan dan penyimpangan. Ketika hati sudah berbeda, akidah sudah berbeda, pemahaman sudah berbeda, maka niscaya arwah akan menjauh. Karena arwah junudun mujannada. Ma ta'arafa minha ikhtalaf, wa ma tanakara minha ikhtalaf. Ruh manusia itu seperti pasukan tentara yang solid. Kalau sama mereka menyatu, kalau beda mereka menjauh. Maka barakallahu fikum, kalau akidah sudah berbeda, maka tentunya ruh akan menjauh, akan berjauhan-berjauhan, dan terjadilah pertikaian, perpecahan, dan peperangan. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Qilabah rahimahullahu ta'ala, ma btada'a qawmun bid'atan illa stahalla saif. Tidaklah satu kaum mengadakan satu kesesatan kecuali ujung-ujungnya adalah menghalalkan pedang. Ujung-ujungnya menghalalkan darah. Kita tidak tanya Syiah dan Khawarij yang sudah terkenal sepanjang sejarah kalau mereka lah biang pertumpahan darah. Mereka lah yang selalu menyebabkan perpecahan, peperangan, pertumpahan darah di seluruh negeri, di seluruh penjuru dunia. Khawarij dan Syiah. Bahkan Sufi sekalipun. Yang katanya jagalah hati, jagalah hati, yang penting diri, yang penting diri. Ternyata ujung-ujungnya mereka juga menumpahkan darah. Mengapa demikian? Karena ta'assubnya mereka atas apa yang ada pada mereka dari kesesatan. Dan karena bencinya mereka kepada mereka-mereka yang menyalahkan pemahaman mereka, yang meluruskan pemahaman mereka, sehingga mereka menyatakan bunuh saja mereka. Serang pondoknya, bakar pondoknya. Premanisme. Ikhwan ibn a'azakumullah. Justru Mereka yang katanya memiliki hati yang luhur, memiliki sifat ketimuran, apalagi sifat-sifatnya. Ternyata yang sering terjadi mereka yang menghancurkan pengajian, pondok pesantren, bahkan ada yang dibakar di Aceh. Sekolahan dibakar oleh mereka. Kaum muslimin. Ya. Ini ikhwan fillah a'azzakumullah. Karena memang sebagaimana disebutkan oleh Abu Qilabah rahimahullah, "Mabtada'a qaumun bid'atan illa istahalla as-sayf." Tidaklah satu kaum mengada-adakan kebid'ahan, kesesatan, penyimpangan kecuali ujung-ujungnya akan menghalalkan darah. Qala, kembali kepada kitab. Ucapan beliau, "Wa inna Rabbi qala ya Muhammad idza qadaytu qada'an fa innahu la yurad." Kemudian Nabi bersabda bahwasanya Rabbku telah berkata, "Wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kalau aku sudah putuskan satu keputusan, maka dia tidak akan bisa ditolak." Qala ba'dhum ay idza hakamtu hukman mubraman nafidan fa innahu la yuraddu bi syai'. Makna ucapan ini bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kalau aku sudah hukumi dengan satu hukum, kalau aku sudah putuskan satu hukum, pasti akan terjadi dan tidak bisa ditolak dengan apapun. Yani la yaqdiru ahadun ala raddih. Maksudnya enggak ada seorang pun yang bisa membantahnya, enggak bisa menolaknya, enggak bisa menentangnya. Kalau Allah sudah putuskan takdir, kun fayakun. Pasti terjadi. Wa rawal Barqani fi sahihih وهو الحافظ الكبير أبو بكر أحمد ابن محمد ابن أحمد ابن غالب الخوارزمي الشافعي ولد سنة 36 و300 ومات سنة 25 و400. Ketika disebutkan demikian diriwayatkan oleh Al-Barqani. Siapa itu Barqani rahimahullah? Beliau adalah Al-Hafidh Al-Kabir, kunyahnya Abu Bakrin, namanya Ahmad bin Muhammad bin Ahmad ibn Ghalib Al-Khawarizmi dengan Zai. Bukan Khawarij, bukan. Khawarizmi. Nama tempat, nisbah kepada satu tempat, Khawariz. Khawarizm. Asy-Syafi'i madhabnya. Walaupun mereka para ulama tidak ta'assub dengan satu madhab tertentu, tetapi mereka biasanya ketika belajar dimulai dari madhab tertentu. Kemudian ketika sudah sampai pada keahlian atau sudah sampai pada kemampuan berijtihad, maka beliau berijtihad. Ya. Tapi awalnya yang ini Hambali, yang ini Syafi'i, yang ini Ahnafi lah akhirnya. Beliau dilahirkan sanata 36 wa 300. Beliau dilahirkan pada tahun 336 Hijriah dan meninggal pada tahun 425 Hijriah rahimahullahu taala. Qala al-Khatib, al-Khatib al-Baghdadi menyatakan tentang beliau ini, kana thabtan wara'an lam nara fi syuyukhina athbat minhu. Kata al-Khatib, beliau adalah orang yang kokoh dan wara', sangat berhati-hati. Dan kami tidak pernah melihat dari guru-guru kami yang lebih kokoh dari beliau. Arifan bil fiqh, seorang yang alim dalam bidang fiqh. Kathirut tasanif, banyak tulisan-tulisannya. Sannafa musnad, dan beliau menulis kitab musnad. Tammanahu mashtamal alaihi sahihan, yang di dalamnya terkumpul hadis-hadis yang terkandung dalam hadis Bukhari dan Muslim. Wa jama' hadis Tsauri, beliau mengumpulkan pula hadis-hadis dari Imam Tsauri dan hadisnya Syu'bah wa Thaifah rahimahullahu taala. Wa hadha al-hadith rawahu Abu Dawud bi tamamihi. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud secara lengkap dengan sanadnya sampai pada Abi Qilabah dari Abi Asma dari Thauban. ujungnya juga kepada Tsauban. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam innallaha aw qala inna rabbi zawali al-ardha fa ra'aytu masyariq al-ardhi wa magharibiha. Kita baca dengan riwayat ini, riwayat Abu Daud secara lengkap, dan kita akan terjemahkan yang merupakan perbedaan atau tambahan lafaz saja, karena yang selebihnya sama. Sesungguhnya Rabbku zawali al-ardha fa ra'aytu masyariq al-ardhi wa magharibiha wa inna mulka ummati sayablughu ma zuwiya li minha wa utitu al-kanzain al-ahmar wal-abyad wa inni sa'altu rabbi li ummati an la yuhlikaha bisinatin 'ammah bisinatin 'ammah, yang tadi ada ba'nya, bisinatin bi'ammah, wa la yusallit 'alayha aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum. Wa anna rabbi qala li ya Muhammad inni idza qadaytu qada'an fa innahu la yurad wa la uhlikum bi sinatin bi'ammah. Persis sama dengan riwayat yang tadi. Wa la usallit 'alaihim 'aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum wa law ijtama'a 'alaihim man baina aqtariha aw qala bi aqtariha hatta yakuna ba'dhum yuhliku ba'dhan hatta yakunu ba'dhum yasbi ba'dhan wa innama akhafu ala ummati al-a'immatil mudhillin. Sama juga ada kalimat aku paling khawatirkan atas kalian imam-imam yang menyesatkan. Wa idza wada'a as-sayf fi ummati lam turfa. Ini yang berbeda. Tadi enggak ada kalimat ini dalam riwayat Barqani. Dan sesungguhnya Allah ketika menakdirkan pedang kaum muslimin sudah mengenai kaum muslimin, lam turfa atau lam yarfa anha ila yaumil qiyamah, maka tidak terangkat lagi ila yaumil qiyamah. Mesti akan terus terjadi pertikaian dan peperangan sesama kaum muslimin. Wala taqumu sa'atu hatta yalhaqa qabailu min ummati bil musyrikin. Selebihnya kembali sama dengan yang sebelumnya, bahwa umat ini akan bergabung bersama musyrikin. Wa hatta ta'budu qabail min ummatil awsan, dan kabilah-kabilah dari umatku akan kembali menyembah berhala. Wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna talatun. Ini juga sama. Kulluhum yaz'umu annahu nabi wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di wa la tazalu ta'ifatu min ummati 'ala al-haqqi dhahirin. Ini juga sama. Thumma tafaqa la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Warawa Abu Dawud aydan. Abu Dawud juga meriwayatkan dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, qala tajuru rahal islam li 35 aw 36 aw 37 fa yahlaku fasabilu man halak wa in yaqum lahum dinuhum yaqum 70 ama. Qala qultu immima baqa mimma madha. Qala mimma madha. Immima artinya pertanyaan, apakah mimma baqiya atau mimma baqa. Qala mimma madha. Dikatakan tajuru roha, poros agama ini akan berputar selama 36 tahun atau 37 tahun. Kalau mereka binasa, maka itulah jalan mereka yang akan binasa. Kalau tegak agama, akan tegak 70 tahun, kemudian kembali berputar lagi seperti sejarah pertamanya. Aku katakan, kata Abdullah bin Mas'ud, mimma baqiya au mimma madha, dari yang tersisa atau dari yang dulu 36 tahun itu, dari yang terdahulu. Dihitung 30 sekian tahun, kemudian berputar lagi. Kalau binasa, itulah takdir mereka yang dibinasakan. Kalau tegak agama, akan tegak 70 tahun. Dan kemudian kembali berputar. Rohal Islam. Ikhwan fillah a'azzakumullah, menunjukkan bahwa agama ini akan terus berputar dan masyarakat muslimin akan terus berganti-ganti keadaan, dan itu semua menjadi ujian. Menjadi ujian bagi kaum muslimin, bagaimana mereka menghadapi fitnah-fitnah sepanjang masa. Wa rawa fi sunanihi aydan an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yataqarabu az-zaman wa yanqusul ilm wa tadhharul fitan wa yulqa ash-shuh wa yakthurul haraj. Disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, zaman akan semakin dekat, waktu akan semakin dekat, ilmu akan semakin berkurang, wa tadhharul fitan, dan akan muncul fitnah-fitnah, wa yulqa ash-shuh, dan akan dilemparkan kepada mereka syuh, kebakhilan, hubu dunia, masing-masing bersaing ambisi, ila akhiri. Wa yakthurul haraj, dan semakin banyak kekacauan-kekacauan, pembunuhan-pembunuhan. Dikatakan ya Rasulullah, ihu, apa itu? Ihu, apa itu? Qala al-qatl, al-qatl, pembunuhan, pembunuhan. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Pembunuhan-pembunuhan yang terjadi sudah berapa tahun yang lalu? Sudah 35 tahun? Lebih. Sudah 70 tahun? Sehingga sangat mungkin terjadi al-haraj. Kata Nabi SAW, karena ilmu semakin berkurang, maka masyarakat muslimin semakin jauh dari agama, semakin jauh dari bimbingan, dan mereka ditimpa syuh, ambisi dunia, masing-masing bersaing, masing-masing ingin mendapatkan paling banyak, dan kemudian terjadi pula al-fitan wa yakthurul haraj. Apa itu? Qala al-qatl, al-qatl. Apa yang dimaksud kekacauan, pembunuhan-pembunuhan? Qawlu innama akhafu ala ummatil a'immatil mudillin. Kata Nabi SAW, dan aku paling khawatirkan atas umatku adalah a'immatul mudillin. Apa a'immah? Bentuk jamak dari imam. Apa itu imam? Apakah penguasa? Atau imam dalam artian ulama? Atau imam dalam artian apa? Qala al-umara'u wal-ulama'u wal-ubbad. Imam, dari kata amma ya ummu, adalah yang diikuti. Innama ju'ilal imam liya'tammu bihi. Sesungguhnya dijadikan imam untuk diikuti. Berarti makna imam adalah yang diikuti oleh makmumnya. Siapa biasanya yang diikuti oleh manusia? Penguasa. Siapa lagi? Orang berilmu, ulama. Siapa lagi? Ahli ibadah. Orang yang kelihatan ahli ibadah, soleh, masya Allah. Dia juga biasanya banyak pengikutnya. Kalau tiga jenis manusia ini tiba-tiba menyesatkan umat, paling mengerikan. Kalau orang sembarang di pinggir jalan yang gak punya ilmu, bukan penguasa, bukan ahli ibadah, kemudian berbicara kesesatan, siapa pengikutnya? Gak ada. Setiap orang berkata, ini katanya ada pemahaman, percaya sama orang di pinggir jalan. Lalu wala alai, gak punya apa-apa, gak punya ilmu, gak punya. Tidak besar fitnahnya. Walaupun mungkin ada fitnahnya, tapi tidak besar. Tetapi bagaimana kalau penguasa yang menyatakan kalian harus beragama dengan cara yang begini, diajarkan kesesatan. Itu mengerikan. Bisa satu negara rusak. Atau seorang yang diulamakan, seorang berilmu, mereka semua mengakui ini alim, ini alim, ini alim, tiba-tiba dia mengajarkan dalalah. Apa jadinya? Diikuti oleh sekian banyak orang. Ini sesat. Kamu tahu apa? Dia alim, dia ulama. Atau orang saleh, ahli ibadah, ahli shaum, ahli shalah, qiyamul lail, puasa di siang hari, masya Allah, terlihat ciri-ciri ibadahnya dari ujung kepalanya sampai ujung kakinya. Ketika dia mengajarkan kesesatan, maka sekian banyak pengikutnya. Dinasehati oleh seseorang yang memiliki sedikit ilmu bahwa itu salah, bertentangan dengan ayat dan hadis. Apa jawabnya? Kamu puasanya berapa kali sebulan? Dia tiap hari puasa. Kamu zikirnya berapa banyak? Ini 70 ribu setiap saat, setiap hari. Lidahnya selalu basah. Fitnah. Akan dibanggakan ibadahnya walaupun ucapannya salah. Maka Nabi menyatakan, innama akhafu ala ummati al-a'immatil mudhillin. Yang aku paling khawatirkan, tokoh-tokoh agama atau tokoh-tokoh yang diikuti ternyata menyesatkan. Ini yang paling mengerikan. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Tafadhal qul mu'adzan dulu. Da'adzan. Maka ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, innama akhafu ala ummati al-a'immatil mudhillin. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas umatku adalah munculnya para imam-imam penyesat umat. Karena beliau tahu dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa fitnah para tokoh-tokoh penyesat umat lebih besar. Apakah kedudukannya sebagai penguasa yang akan diikuti oleh kebanyakan rakyatnya, atau orang yang dianggap alim akan diikuti oleh sekian banyak pengikut-pengikutnya dan murid-muridnya, atau orang yang ahli ibadah yang dikagumi, disegani oleh sekian banyak orang karena kesolehannya, ibadahnya. Maka kalau mereka menyesatkan akan menjadi fitnah azimah. Fayakumuna fihim bighairi ilmin, menghukumi tanpa ilmu. Fayudilluhum, akhirnya menyesatkan pengikut-pengikutnya. Kalau penguasa tidak memiliki ilmu banyak, tetapi bagaimana ulama kau menghukumi tanpa ilmu? Iya, ada beberapa orang berilmu tetapi tidak memutuskan dengan ilmu, yang dijuluki dengan ulama ussu. Orang-orang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, seperti ulama Yahudi. Yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ih, mereka merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya. Mereka yashtaruna bi ayatillahi tsamanan qalila, mereka membeli ayat-ayat atau menjual ayat-ayat dengan harga yang murah. Menjual fatwa apapun kalian mau, akan aku keluarkan fatwanya. Walaupun jelas tegas dalam Quran dan sunnah haram, dia akan bisa menjadikannya halal dengan ta'wilat batilah, dengan ta'wil-ta'wil batil. Sahibu hawa, pengekor hawa nafsu, bukan tidak punya ilmu, dia punya ilmu, tetapi tidak punya iman. Ut'utu zaka'an walam yu'tau zaka'an, dia punya zakat tapi tidak punya zakat. Punya kecerdasan tapi enggak punya kesucian hati. Tidak takut pada Allah Subhanahu wa taala. Dia berani menghalalkan zina. Dia berani menghalalkan sutra bagi laki-laki. Dia berani menghalalkan khamr bahkan. Dia berani menghalalkan alat-alat musik. Dia berani menghalalkan apa yang haram, dan itu sudah diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azib. Sungguh akan ada dari umatku yang berani-berani menghalalkan hira, zina, wal-harira, sutra, wal-khamra, khamr, wal-ma'azib, dan alat-alat musik. Ikhwan ibn a'azakullahu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sudah terlalu banyak ustaz-ustaz yang menghalalkan alat-alat musik. Dan sudah ada yang berani menghalalkan zina dengan takwil batil. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ulama ussu. Adapun ibad ahli ibadah memang tidak selalu alim. Justru kebanyakan mereka rajin beribadah tetapi ilmu tidak ada. Jadilah mereka seperti khawarij, menyesatkan umat. Maka merekalah yang nanti pengikut-pengikutnya akan mengadu di hadapan Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami mengikuti tokoh-tokoh kami, kami mengikuti kubara'ana, orang-orang besar kami. Fa'adalluna sabila, ternyata mereka menyesatkan kami. Pengikut-pengikutnya menyalahkan mereka, tokoh-tokohnya. Kami dulu di dunia mengikuti mereka, tokoh-tokoh kami, orang-orang besar kami, pemimpin kami, kiai kami, ustadz kami. Ternyata mereka adalluna sabila, ternyata mereka menyesatkan kami. Rabbana atihim dhi'faini minal azab, ya Allah berikan pada mereka dua kali lipat dari azab. Allah Subhanahu wa taala akan mengadab mereka berlipat kali. Tetapi tetap apa yang menimpa kalian tetap azab yang mengerikan. Wa kana ba'du haula, bahkan sebagian mereka ada yang berkata pada sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, man kana lahu hajatun falyati ila qabri fa inni aqdiha lahu, siapa yang punya hajat-hajat, keperluan, kepentingan, datangi kuburanku nanti, aku akan selesaikan urusannya. Menyesatkan. Ahli ibadahnya jangan ditanya. Siang hari selalu puasa, malam hari selalu qiyamul lail. Tetapi kalimatnya menyesatkan. Falyati qabri wa ana aqdiha lakum. Siapa yang membutuhkan aku, siapa yang berhajat padaku, siapa yang ingin apapun datangi kuburanku, minta kepadaku, aku akan berikan apa yang diperlukan oleh kalian. Wala khaira fi rajulin yahjubuhu an ashabihi dira'ut turab. Tidak ada kebaikan pada orang yang terhalang dari sahabat-sahabatnya hanya sejengkal tanah. Apa maknanya? Maknanya saya ketika dikubur nanti dengan tanah sejengkal, tidak akan terhalang dari kalian. Rendah sekali kalau ada seseorang yang terhalang dari sahabat-sahabatnya hanya karena dikubur dalam tanah. Lihat sombongnya, astagfirullah. Dia merasa dirinya waliyun min awliya'illah. Dia merasa dirinya paling hebat, paling tinggi, paling mulia. Maka walaupun dikubur, aku akan tetap bisa berhubungan dengan kalian. Kadzab. Bal. Sesat. Akhirnya akibat ucapannya, terjadilah penyembahan kubur pada pengikut-pengikutnya. Semuanya datang ke kuburannya menyatakan, ya Syekh Maulana, ya Fulan, ya Habibullah, ya Waliyullah, aku minta ini, aku minta jodoh, aku minta rezeki, aku minta segala macam. Walaupun yang paling ringannya, aku meminta disampaikan pada Allah. Sama saja meminta. Ikhwan ibn a'azakumullah, inqata amalu. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, ma'ruf, masyhur, idza mata ibnu adam inqata'a 'amaluhu, kalau seorang anak Adam mati terputus amalannya, sudah tidak bisa lagi berhubungan dengan orang hidup. Ikhwani fi din, a'azakumullah, hadza huwa ad-dhalalul ba'id, itulah kesesatan yang sangat jauh. Yad'u ashabahu ila an ya'buduhu min dunillah, mengajarkan pada pengikut-pengikutnya untuk menyembah dirinya, untuk beribadah pada dirinya, untuk berdoa pada dirinya. Wa yas'aluhu, dan memintanya, ma la yaqdir alaihi min qada hajatihim, diajarkan untuk berdoa dan meminta pada dirinya apa yang tidak mungkin dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau minta pada dirinya, minta dunia dan dia masih hidup dan mampu, enggak ada masalah. Pak kiai, minta uangnya dong. Ya gak apa-apa, itu gak syirik. Tetapi kalau engkau katakan, wahai kiai, masukkan aku ke surga, itu bukan urusan kiai, itu urusan Allah SWT. Harusnya kalau dia memberiki ilmu, akan menyatakan, wahai muridku, jangan berkata seperti itu padaku, aku manusia. Pemilik surga dan neraka adalah Allah. Mintalah surga kepada Allah dan berlindunglah dari neraka kepada Allah. Itu kalau dia berilmu. Tetapi yang dikhawatirkan adalah a'immatul mudhillin, tokoh-tokoh agama ternyata menyesatkan. Tokoh-tokoh panutan umat ternyata mengajarkan kesyirikan. Ini yang bahaya. Ikhwani fiddin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Meminta barokah rizki yang banyak. Loh, emang yang menentukan takdir manusia? Wahai fulan, ni fulan, berikanlah rizki yang melimpah padaku. Kamu minta kepada saya? Allah huwa ar-razzaqu dzul quwwati al-matin. Allah lah Maha memberi rezeki, bukan saya. Ikhwani fi din, a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yad'u min dunillahi ma la yadurruhu wa ma la yanfa'u. Dzalika huwa ad-dhalalul ba'id. Mereka menyeru kepada selain Allah apa yang tidak bisa menentukan madarat dan tidak bisa pula menentukan kebaikan, yang tidak bermanfaat dan tidak bermadarat. Itu adalah kesesatan yang jauh, kata Allah Subhanahu wa taala. Yad'u laman darruhu aqrab min naf'ih. Mereka menyeru pada sesuatu yang justru madaratnya lebih mungkin menimpa mereka daripada manfaatnya. Labisal maula walabisal ashir. Itu sejelek-jelek tempat berlindung. Wattakhadhu min dunillahi alihatan yakhluq la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Mereka menjadikan tuhan-tuhan selain Allah padahal mereka tidak menciptakan apapun, bahkan mereka sendiri diciptakan oleh Allah. Wala yamlikuna li anfusihim dharra wala naf'a, yang mereka sendiri tidak bisa menentukan kebaikan dan keburukan pada diri mereka sendiri, apalagi untuk orang lain. Wama la yamlikuna mautan wala hayatan wala nusyura, bahkan mereka tidak memiliki kematian, tidak memiliki kehidupan dan tidak memiliki kebangkitan. Artinya mereka tidak bisa menentukan kehidupan dan kematian dan tidak bisa menentukan kebangkitan. Fabtaghu 'indallahi rizqa, kata Allah, mintalah kepada Allah rizki. Wa'buduhu washkuru lah, beribadahlah kepada Allah dan bersyukurlah kepadanya. Ilaihi turja'un, kepadanya lah kalian akan dikembalikan, kata Allah. Sudah sangat jelas ayat-ayat ini. Tetapi bagaimana kalau muncul a'immatul mudhillin, tokoh-tokoh panutan umat ternyata menyesatkan, mengajarkan untuk berdoa pada orang mati, mengajarkan untuk berdoa pada dirinya, meminta surga, berlindung dari neraka, meminta hidayah, meminta jodoh, meminta rizki. Urusan takdir, urusan Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kepada makhluk manapun, bahkan jangan kepada para sahabat, jangan kepada Abu Bakar wala Umar, jangan pula kepada Rasulullah SAW. Jangan berdoa kepada manusia. Jangan menyatakan, ya Rasulullah, aku meminta rizki. Salah. Minta pada Allah Subhanahu wa taala dan doakan Rasulullah SAW sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa yang berdoa kepada Allah dan bersalawat kepada Nabi, maka salawatnya adalah salah satu sebab dikabulkannya doa orang tersebut. Maka Nabi menyatakan, la tansana fi du'aik, jangan lupakan aku pada doamu. Artinya hendaklah kalian mengiringi dalam doanya salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naktafi bihadzal qadr, barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallama tasliman katsiran.